mencari rizki Allah. Fa idza afadtum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Dan apabila kalian telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah dengan menyebut nama Allah 'indal masy'aril haram, di masy'aril haram, yaitu di Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang telah Allah tunjukkan kepada kalian, dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk dari orang-orang yang sesat. Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat kebanyakan manusia bertolak, yaitu bertolaklah dari Arafah. Wastaghfirullah, dan minta ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Dan apabila kalian telah bertolak atau telah selesai, ya, apabila kalian telah selesai dari manasik haji kalian, maka berzikirlah kalian kepada Allah. Sebutlah nama Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut nama nenek-nenek moyang kalian, itu membangga-banggakan nenek moyang kalian. Au asyadda dzikra. Atau hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan yang lebih banyak lagi. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dan di antara manusia ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dunia. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Orang seperti ini tidak mendapatkan bagian di akhirat. Tidak mendapatkan bagian kesenangan di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat nanti, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian dari hasil apa yang telah mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya. Nah, dari ayat yang ke-198 sampai 202 masih membahas tentang apa? Ibadatul hajj, ibadah haji. Ya. Demikian pula ayat yang selanjutnya, ya. Ayat yang ke-203. Nah, juga masih membahas tentang na'am haji, ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum." Tidak ada dosa atas kalian untuk kalian mencari karunia dari Rabb kalian, yaitu bekerja. Nah, ayat ini turun. Nah, karena mereka dahulu, ya, kaum muslimin, ya, merasa berdosa, ya, kalau berdagang di pasar-pasar jahiliyah. Nah, jadi di zaman tersebut ada pasar-pasar jahiliyah. Ada pasar yang namanya Ukal, ya, Mujannah, dan lain sebagainya, ya, dari nama-nama pasar yang ada di saat itu, ya. Demikian pula Dhul Majaz, ya, nama-nama pasar pada zaman jahiliyah. Nah, kaum muslimin ketika itu merasa berdosa untuk berjual beli atau berniaga di pasar tersebut di musim-musim haji. Nah, jadi merasa berdosa kalau di musim-musim haji berjualan di pasar tersebut. Nah, dalam rangka mencari ma'isyah, ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka turunlah ayat ini. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian, yaitu mencari rizki dari hasil perniagaan. Sebagai karunia dari Rabb kalian, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, turun ayat ini. Walaupun itu adalah di musim-musim haji, ya, boleh seorang cari ma'isyah walaupun di musim-musim haji. Nah, atau dia sedang melaksanakan ibadah haji. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, lamma amara Allah bittaqwa, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bertakwa sebagaimana ayat yang sebelumnya, ya. Apa ayat sebelumnya? Wa tazawwadu fa inna khair zadi at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki albab, yang memiliki akal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bertakwa, akhbaro ta'ala anna btigha'a fadlillahi bitakassub fi mawasimil hajj wa ghairihi laisa fihi harajun. Maka Allah mengkhabarkan bahwasannya mencari karunia Allah dengan cara takassub, bekerja, cari ma'isyah di musim-musim haji dan di musim yang lainnya, itu laisa fihi haraj, tidak ada dosa dalam usaha tersebut. Artinya tidak mengapa dilakukan mencari usaha atau bekerja, mencari penghidupan, bekerja di musim-musim haji. Idza lam yushghil amma yajib, apabila pekerjaannya tersebut, ya, atau usahanya tersebut tidak menyibukkan dia dari menjalankan kewajiban. Idza kana al-maqsud huwa al-hajj, apabila yang dituju dalam perjalanan tersebut adalah haji, ya. Ketika dia na'am tujuan ke Mekah adalah untuk menunaikan ibadah haji, ya. Dan dia na'am butuh na'am dipenuhi keperluan-keperluannya, ya. Sedangkan dia mungkin perbekalan kurang sehingga dia harus mencari ma'isyah di sana. Harus berdagang atau berniaga, ya, untuk memenuhi kebutuhannya selama menunaikan ibadah haji di sana. Maka laisa alaikum haraj, tidak ada dosa atas kalian melakukan hal yang seperti ini. Selama apa? Selama tidak melalaikan kewajiban-kewajiban. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kewajiban-kewajiban yang kalian sedang menunaikannya, yaitu kewajiban-kewajiban haji. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di dalam ibadah haji. Nah, tidak ada dosa atas kalian itu sambil bekerja, ya, walaupun itu berdagang di pasar-pasar jahiliyah. Nah, ketika itu. Wa kana al-kasbu halalan mansuban ila fadlillah. Dan juga hendaknya al-kasbu, usaha tersebut, ya, adalah usaha yang halal, ya, bukan yang haram. Mansuban ila fadlillah, dan hasil dari usaha tersebut dinisbahkan dan disandarkan kepada karunia Allah. Yaitu ketika berhasil usahanya, dagangannya na'am untung, ya, maka katakanlah ini karunia dari Allah. Nah, menyandarkan keberhasilannya, kesuksesannya, rizkinya kepada karunia Allah. Dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La mansuban ila hizqil abd. Tidak dia menyandarkan usaha tersebut, pekerjaan tersebut atau hasilnya atau keberuntungannya, ya, tidak menyandarkan kepada hidzkil abd, tidak menyandarkan kepada kecerdasan seorang hamba. Jangan mengatakan saya bisa beruntung dalam dagang ini karena saya pintar atau karena saya cerdas dalam hal ekonomi, dalam hal berdagang, dalam hal berbisnis. Jangan, jangan menyandarkan hal tersebut, nikmat tersebut kepada kecerdasan seorang hamba, jangan. Tetapi sandarkanlah nikmat tersebut kepada Allah Azza wa Jal, sehingga Allah katakan anta batagu fadlam mir rabbikum, tidak ada dosa atas kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian. Nah, maka ketika kalian dapat rezeki, sandarkan karunia tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyandarkan kepada kecerdasan seorang hamba, wal wuqufi ma'as sabab, dan jangan na'am berhenti bersama sebab, itu hanya bersandar kepada sebab saja. Wa nisyanil musabbib, kemudian dia melupakan musabbib, yaitu zat yang telah menyebabkan hal tersebut terjadi. Fa inna hadha huwal harju ba'inih, maka sesungguhnya ini kalau dia menyandarkan kepada sebab, nah ya, atau dia menyandarkan kepada kecerdasan seorang hamba, ya inilah haraj bi'ainih, ya inilah dosa yang sebenarnya. Nah, adapun jika kalian bekerja, baik itu berdagang, berniaga dan yang lainnya, nah walaupun itu di musim haji, walaupun kalian sedang menunaikan ibadah haji, ya, nah maka tidak mengapa selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal, kemudian tidak menyibukkan dari kewajiban, tidak menyebabkan dia lalai dari kewajiban. Kemudian yang ketiga, dia menyandarkan nikmat tersebut atau rizki yang dia dapatkan kepada Allah Azza wa Jal, tidak menyandarkan kepada kecerdasannya, kepintarannya, atau kepada sebab. Nah, dan sebab turunannya ayat ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, bahwasannya kaum muslimin merasa berdosa, ya, mereka mencari ma'isyah, na'am, di musim-musim haji, ya, untuk berdagang di pasar-pasar jahiliyah. Nah, maka turunlah ayat ini. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan tentang sebab turunnya ayat ini. Maka Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum." Tidak ada dosa atas kalian untuk kalian mencari karunia, yaitu rizki dari hasil perniagaan, nah, sebagai karunia dari Rabb kalian. Nah, silahkan, ya. Selama apa tadi? Tidak melalaikan dari kewajiban dan pekerjaan tersebut halal, ya, dan dia sandarkan nikmat atau rizki yang dia dapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sebab atau bukan kepada kecerdasannya. Nah, baik, dari sini pun terdapat anjuran bagi kita untuk kita mencari pekerjaan-pekerjaan yang tidak melalaikan dari kewajiban. Nah, mencari pekerjaan yang tidak melalaikan kita dari apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, ya. Nah, sehingga hasil pekerjaan kita barokah, ya. Ketika pekerjaan kita tidak melalaikan dari kewajiban-kewajiban. Lain halnya ketika pekerjaan kita walaupun besar keuntungannya, ya, besar gajinya dan seterusnya, tetapi melalaikan dari perintah-perintah Allah, melalaikan dari kewajiban, la yubarok lahu fi, tidak dibarokahi walaupun besar keuntungannya. Nah, tidak barokah, bahkan menjadi wabal alaih, malapetaka baginya. Akan ditanyakan dia tentang harta tersebut, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia belanjakan. Nah, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini, hendaklah mencari pekerjaan yang tidak melalaikan seseorang dari kewajiban. Pertama. Yang kedua, hendaklah pekerjaan tersebut pekerjaan yang halal. Nah, ya, bukan pekerjaan yang haram, tetapi pekerjaan yang Allah halalkan. Walhamdulillah, pekerjaan yang halal sungguh sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Nah, walhamdulillah, dzalika fadlum minallah, itu adalah karunia dari Allah. Bisa berdagang, bisa berbisnis, berjualan, nah, ya, dan lain sebagainya dari berbagai macam pekerjaan. Kemudian yang berikutnya, hendaklah ketika seseorang mendapatkan rizki dari hasil pekerjaannya atau hasil usahanya, hendaklah dia sandarkan kepada Allah. Ini rizki dari Allah, ini karunia dari Allah. Jangan menyandarkan kepada kecerdasan dia dalam berdagang, kecerdasan dia dalam berbisnis, ya. Dan jangan menyandarkan apa yang dia dapatkan kepada sebab. Nah, tetapi sandarkanlah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita lanjutkan, fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha 'indal masyaril haram. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, fadhkurullaha 'indal masyaril haram, maka berzikirlah kalian kepada Allah di masyaril haram. Mana masyaril haram? Masyaril haram adalah Muzdalifah. Nah, jadi tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Setelah matahari terbenam, maka bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di masy'aril haram, yaitu di Muzdalifah. Itu artinya dari Arafah dulu baru ke Muzdalifah. Nah, kemudian di Muzdalifah, nah, menjamak salat, nah, Maghrib dan Isya. Jadi di Arafah, ya, dia bertolak ketika matahari telah terbenam. Kemudian tidak sholat di situ, tetapi langsung bertolak. Ya. Walaupun sudah masuk maghrib, tapi bertolak menuju Muzdalifah dan sholatnya di Muzdalifah. Nah, sholat jama' ta'khir. Nah. Ayat ini, di dalam ayat ini, yaitu fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, dalalatun ala umur. Padanya terdapat dalil atas beberapa perkara. Diambil dari ayat ini, na'am, sebagai dalil atas beberapa perkara. Yang pertama, ahadiha al-wukufu bi Arafah. Bahwasan yang namanya wukuf, ya, itu di Arafah. Na'am. Bukan di Muzdalifah. Jadi wukuf itu di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Wa annahu kana ma'rufan annahu ruknun min arkanil hajj. Dan bahwasannya wukuf di Arafah itu ma'ruf, dikenal di saat itu. Bahwasannya wukuf di Arafah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun haji. Fal ifadatu min Arafat la takunu illa ba'dal wukuf. Maka bertolak dari Arafah, ya, menuju Muzdalifah, itu tidak terjadi kecuali setelah wukuf. Setelah wukuf di Arafah. Nah, setelah wukuf di Arafah, barulah bertolak dari Arafah menuju ke Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Baik. Ini faedah pertama dari na'am firman Allah Ta'ala, fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Perkara yang kedua atau faedah yang kedua, al amru bi dzikrillahi 'indal masy'aril haram wa huwal Muzdalifah. Dalam ayat di atas terdapat perintah untuk berzikir kepada Allah di masy'aril haram. Masyar itu tempat, nah, pelaksanaan haji, ya, tempat-tempat, nah, yang disinggahi ketika haji. Masyaril Haram. Padanya terdapat perintah untuk berzikir kepada Allah di Masy'aril Haram. Mana itu Masy'aril Haram? Yaitu Muzdalifah. Muzdalifah. Wa dzalika aidun ma'ruf. Dan berzikir kepada Allah di Muzdalifah, ya, setelah dari Arafah kemudian ke Muzdalifah dan berzikir di Muzdalifah, ini perkara yang ma'ruf, dikenal. Nah, diketahui saat itu. Kapan? Yakunu lailatan nahri ba'itan biha. Ya. Yaitu dia di Muzdalifah bermalam. Nah, itu menginap di Muzdalifah lailatan nahri. Lailatan nahri, pada malam nahar, malam penyembelihan. Nah, karena Arafah tanggal 9, otomatis besoknya tanggal 10. Malamnya menginapnya di mana? Di Muzdalifah. Wa ba'da salatil fajr, dan berzikirnya ini juga adalah setelah salat fajar. Nah, setelah salat fajar dia berzikir kepada Allah, ya, sampai na'am matahari terang, ya. Yaqifu fil Muzdalifah da'iyan. Nah, dia berdiam di Muzdalifah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah wukuf di Arafah, maka dia atau jamaah haji bertolak ke Muzdalifah. Kemudian sholat jamaah ta'khir di Muzdalifah. Setelah itu dia istirahat. Nah, bermalam di sana. Menginap di Muzdalifah. Setelah sholat fajar, ya, maka dia banyak berzikir kepada Allah. Di antaranya banyak berdoa kepada Allah. Hatta yusfiro jiddan. Sampai sudah terang sekali. Ya. Itu sampai matahari terbit. Nah, sampai terang, ya. Dari habis subuh, habis sholat subuh, dia berzikir dan berdoa kepada Allah sampai matahari terang. Nah. Wa yadkhul fi dzikrillahi 'indahu iqa'ul fara'idi wan nawafil fi. Dan masuk dalam kategori berzikir kepada Allah di Muzdalifah atau di Masy'aril Haram, masuk padanya adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dan mengerjakan sunnah-sunnah yang disunnahkan di Muzdalifah. Nah, masuk dalam kategori berzikir kepada Allah di Muzdalifah adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dan mengerjakan sunnah-sunnah yang disyariatkan di Muzdalifah. Nah, baik, maka habis sholat subuh dia duduk, nah, kemudian berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah, ya. Nah, sampai kapan? Sampai matahari terang, benderang. Nah, barulah setelah itu dia apa? Nah, berangkat ke Mina. Nah, berangkat ke Mina. Nah, kecuali mereka, nah, para orang tua atau para wanita, ya, atau anak-anak dan yang mengiringinya, yang mengantarnya, boleh. Nah, berangkat ke Mina, ya, na'am, ya, di malam hari, ya. Berangkat ke Mina sebelum waktu itu, ya, na'am, yaitu berangkat lebih dulu, ya, karena na'am alasan khawatir, ya, nanti akan terjadi berdesak-desakan, ya, nah, dan sulitnya perjalanan ke sana, ya, nah, maka boleh lebih duluan ke sana. Adapun yang tidak ada alasan itu, maka hendaklah dia menunaikannya sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah salat fajar, salat subuh, dia berzikir dan berdoa kepada Allah azza wajalla sampai matahari terang. Setelah itu barulah dia bertolak dari Muzdalifah ke Mina. Nah. Ini faedah yang kedua. Asalis faedah yang ketiga, annal wukufa bi Muzdalifah mutaakhirun anil wukuf bi Arafah. Bahwasanya wukuf di Muzdalifah, ya, itu berdiam di Muzdalifah untuk berzikir dan berdoa kepada Allah, itu setelah wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah. Wukuf di Muzdalifah itu dilakukan setelah wukuf di Arafah. Kama tadulu alaihi al-fa wa tertib, sebagaimana yang ditunjukkan oleh huruf fa, ya, yang berfaedah tertib. Nah, apa tadi? Fa idza afattum min Arafat, apabila kalian telah bertolak dari Arafah, fadhkurullaha indal masyaril haram, dengan huruf fa. Nah, yang memberi faedah tertib berurutan. Fadhkurullaha indal masyaril haram, maka berzikirlah kepada Allah di masyaril haram, yaitu di Muzdalifah. Ini menunjukkan bahwasanya Arafah dulu baru Muzdalifah. Wukuf di Arafah dulu baru wukuf di Arafah, atau wukuf di Muzdalifah itu setelah wukuf di Arafah. Nah, hadza huwa shawab. Dan diantara naam yang disebutkan adalah tentang sebab turunnya naam ayat, ya, bahwasanya dulu orang-orang Quraisy, ya, mereka bertolaknya dari Muzdalifah. Nah, sedangkan sebagian manusia bertolaknya dari Arafah. Nah, maka Allah perintahkan untuk bertolak dari Arafah. Nah, menyelisihi orang-orang Quraisy yang ketika itu bertolaknya dari mana? Dari Muzdalifah, orang-orang Quraisy. Nah, baik, nanti akan disebutkan tentang sebab turunnya ayat yang selanjutnya, itu ayat yang ke-199. Nah. Kemudian Ar-Rabi' wal Khamis, faedah yang keempat dan yang kelima. Anna Arafat wa Muzdalifah kilahuma min masyairil hajj al-maqsud fi'luha wa idharuha. Bahwasanya Arafah dan Muzdalifah, Arafah dan Muzdalifah, keduanya itu adalah termasuk masyairul hajj. Nah, tempat-tempat naam syiar ibadah haji. Itu tempat-tempat yang dikunjungi ketika melakukan ibadah haji. Kitab-kitab yang wajib dikunjungi, nah, untuk melakukan haji. Nah, Arafah dan Muzdalifah keduanya termasuk dari masyairul hajj. Al-maqsud fi'luha wa idharuha, termasuk masy'ar haji, ya, yang naam harus dikerjakan, ya, dan juga dinampakkan. Nah, yaitu harus datang ke tempat tersebut, ya, harus datang ke tempat tersebut untuk wukuf di Arafah, demikian pula harus datang ke Muzdalifah untuk wukuf di Muzdalifah, itu bermalam di sana. Nah, harus dikerjakan dan dinampakkan naam masy'ar ini ketika melakukan ibadah haji. Nah, as-sadis, faedah yang keenam, anna Muzdalifata fil haram kama qayyadahu bil haram. Bahwasanya Muzdalifah itu termasuk tanah haram. Ya, di sana ada batasan-batasan tanah haram. Nah, ya, yang tanah haram itu memiliki hukum-hukum tersendiri. Nah, ya, taib, nggak boleh nebang pohon, nggak boleh ini dan itu, ya, nggak boleh menghardik binatang-binatangnya dan lain sebagainya. Nah, taib, dari berbagai macam hukum-hukum di tanah haram. Dan Muzdalifah termasuk daripada wilayah tanah haram, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala na'am sebutkan dengan kalimat al-haram, sebagaimana yang Allah batasi tadi dengan kalimat al-haram. Apa Allah katakan tadi? Fadhkurullaha indal masy'aril haram. Apabila kalian telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, masy'ar yang disucikan, yaitu Muzdalifah. Allah katakan Masy'aril Haram, ini menunjukkan Muzdalifah itu termasuk masuk dalam wilayah tanah haram. As-sabi', kemudian faedah yang ketujuh, anna Arafata fil hil, bahwasannya Arafah yang digunakan untuk wukuf di Arafah itu termasuk tanah yang hil, tanah yang halal, tidak masuk dalam tanah haram, tidak masuk dalam tanah haram, tetapi masuk dalam al-hil, tanah yang halal. Kama huwa mafhumu taqyid bi Muzdalifah, sebagaimana yang difahami dengan pembatasan Muzdalifah. Ya. Nah, maka Arafah termasuk dari daerah al-hil, halal, bukan daerah al-haram. Taib, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin, dan berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana yang telah Allah tunjukkan kepada kalian, wa in kuntum min qablihi laminad dhallin, dan sungguh kalian sebelum ini, sungguh kalian benar-benar dalam keadaan sesat atau termasuk daripada orang-orang yang sesat. Aik, maknanya udzkurullaha ta'ala kama manna 'alaikum bil hidayati ba'da dhalal, berzikirlah kepada Allah, ya, sebutlah nama Allah, ingatlah Allah, ya, sebagaimana na'am apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian berupa hidayah, ya, setelah kalian tersesat kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian, ini karunia besar. Maka karena sebab inilah fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, sebutlah nama Allah. Wa kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, dan sebagaimana Allah telah memberi na'am ilmu kepada kalian atau telah mengajari kalian hal-hal yang dulu kalian belum mengetahuinya. Dulu kalian tidak tahu ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, ya. Kemudian kalian sekarang tahu karena Allah yang telah mengajari kalian. Nah, padahal dulu kalian tidak mengetahuinya, maka berzikirlah kepada Allah. Sebutlah nama Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi min akbarin ni'am, maka ini semua termasuk daripada nikmat yang paling besar, nikmat hidayah. Ya. Nikmat hidayatul Islam. Nah, nikmat na'am bisa mengetahui yang dulu tidak dia ketahui, ya. Ini nikmat dari nikmat yang paling besar. Allati yajibu syukruha, yang wajib bagi kalian untuk mensyukurinya. Wa muqabalatuha, dan wajib bagi kalian untuk membalasnya. Bidzikril mun'im bil qalbi wal lisan, dengan cara berzikir. Bersyukur kepada Allah, na'am, dengan cara berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, ya, berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Nah, lisannya berzikir kepada Allah, demikian pula hatinya meyakini apa yang dia ucapkan. Nah, bahwasannya nikmat tersebut, nikmat hidayah, adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, semata-mata taufik dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Maka demikian pula dengan nikmat-nikmat yang lain. Ya. Dari berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ya. Nikmat kesehatan, nikmat mengenal na'am sunnah, ya. Nikmat istiqamah di atas manhaj yang lurus, ya. Nah, terkhusus ayyamal fitan, terkhusus di hari-hari na'am terjadinya fitnah ini dan fitnah itu. Kemudian Allah berikan keistiqomahan, kekokohan, sabat ya, di atas manhaj yang benar. Nah, ini nikmat yang besar yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan lisan kita dan juga dengan hati kita, juga dengan amal perbuatan kita, yaitu dengan kita banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, banyak menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena nikmat hidayah ini nikmat yang besar, nikmat yang agung. Nah, yang kita tidak mau menukarnya dengan nilai dunia yang rendah. Walaupun dunia dan seisinya diberikan kepada kita ya, untuk ditukar dengan hidayah tadi ya. Nah, supaya kita keluar dari hidayah, supaya kita keluar dari sunnah, supaya kita keluar dari manhaj yang benar. Nah, makalah, kalah, sekali-kali tidak. Nah, walaupun ditukar dengan dunia dan seisinya. Hidayah adalah hal yang sangat mahal. Nah, istiqomah di atas kebenaran adalah hal yang sangat mahal. Modal utama seseorang untuk na'am selamat di dunia dan di akhirat. Modal utama seseorang untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Nah, keistiqomahan. Hidayah. Nah, dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka wajib bagi kita untuk menjaga nikmat ini. Itu menjaga nikmat hidayah ini. Menjaga nikmat sunnah ini. Menjaga nikmat bisa menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijaga. Nah, ya, dijaga. Jangan dikotori. Ya. Nah, kita jaga, kemudian kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat ini. Nah. Tapi masih panjang ya penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini. Nah, baru satu ayat yang kita bahas. Nah, itu ayat yang ke-197. Nah, padahal Syekh di sini membahas enam dari 197 sampai 202 dalam satu pembahasan. Namun karena sangat panjang ya, kita tidak bisa menyelesaikannya dalam satu kali pertemuan. Sehingga insyaallah penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang selanjutnya tentang ayat-ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-199, kemudian 200, 201 dan 202, insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, walaupun hanya satu ayat, dua ayat ya, dengan kita ikhlas dalam mempelajarinya, mengkajinya ya, mudah-mudahan menjadi sebab na'am kita tetap di atas hidayah ini, menjadi sebab kita terjaga na'am dari berbagai macam fitan na'am, dan menjadi sebab kita tetap istiqomah di atas hidayah ini. Dengan sedikit demi sedikit kita mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah azza wajal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu. Ada pensil atau